Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di sini berkumpul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitabullah dan sunnah rasulnya. Kita telah memasuki fasal yang keenam tentang larangan menghina atau mencela para sahabat dan para ulama. Dan kita telah sebutkan keutamaan para ulama, para sahabat, dan larangan untuk menghina dan mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahkan sampai pada derajat kufur, sampai pada derajat kufur, tergantung motif dan tujuan dia ketika menghina sahabat tersebut. Kemudian setelah para sahabat, sebagaimana yang dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yalis sahabata fil fadilati wal karamati wal manzilah a'immatul huda minat tabi'ina wa atsba'ihim minal qurunil mufaddalah. Setelah para sahabat di dalam keutamaan, kemuliaan dan kedudukan adalah para ulama, a'immatul huda, imam-imam yang berada di atas petunjuk. Dari kalangan tabi'in dan pengikut-pengikut mereka, minal qurunil mufaddalah, dari generasi-generasi yang utama atau mulia. وَمَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِمَّنْ تَبِعَ الصَّحَابَةَ بِإِحْسَانٍ, dan dari orang-orang yang datang setelah mereka, yang mana mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Nah, jadi a'immatul huda di sini layan hasir, tidak hanya sebatas kepada para sahabat tabi'in dan atsba'u tabi'in, bahkan juga pada generasi-generasi setelah mereka. Dan tentunya yang paling mulia dari kalangan para ulama barakallahu fikum adalah mereka-mereka yang terlahir dan hidup pada generasi yang mulia, al-qurunul al-mufaddalah, baik itu generasi sahabat, tabi'ut tabi'in dan atsba'ut tabi'in, bila syak, tanpa ada keraguan dalam hal ini barakallahu fikum. Akan tetapi kemuliaan tersebut tidak hanya terbatas pada diri mereka saja. Para ulama yang harus dan wajib untuk kita cintai dan kita hormati tidak hanya terbatas pada generasi mereka saja, bahkan pada generasi-generasi setelah mereka apabila mereka mengikuti jalannya para sahabat dengan cara yang baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah generasi mereka, setelah generasi para sahabat, baik dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka, yang mana mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka semua diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fala yajuzu tanaqqusuhum wa sabbuhum li'annahum a'lamun huda, a'lamun huda, a'lamu huda, Faqad qala ta'ala wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tidak boleh menghina atau mencela mereka dikarenakan mereka adalah tokoh-tokoh yang berada di atas petunjuk, para ulama. Kita tidak boleh mencela, menghina mereka. Barakallahu fikum, menjatuhkan kredibilitas mereka. Andai pun mereka terjatuh di dalam kesalahan, karena memang setiap manusia tidak terlepas dari kesalahan. Dan kalaupun seandainya mereka terjatuh di atas di dalam kesalahan, kita pun mengingatkan mereka dengan adab, dengan penuh ihtiram, dan kita memberikan uzur-uzur kepada mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di sini, faqad qala ta'ala wa may yushakikur rasul. Barang siapa yang menentang rasul setelah datang atau setelah jelas petunjuk kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami biarkan mereka di atas kesesatan mereka, wa nuslihi jahannam, dan setelah itu kami masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Nah, barakallahu fikum. Siapa itu para ulama? Naam, siapa itu para ulama yang layak dan pantas untuk dikatakan sebagai para ulama yang kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menghina mereka, untuk menjatuhkan kredibilitas mereka? Siapakah mereka? Banyak sekali sifat-sifat di dalam Al-Quran tentang para ulama, diantaranya adalah di dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Khasyah, khasyah ini tidak sama dengan khauf, walaupun diartikan dengan terjemahan takut, sama-sama takut. Tapi khasyah memiliki nilai lebih, yaitu al-khawfu bil-ilm, rasa takut yang didasari dengan ilmu, rasa takut yang didasari dengan ilmu. Sehingga oleh karena itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ilmu hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Barakallahu fikum. Khasyah, mereka lebih mengedepankan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berijtihad, di dalam memberikan dakwah dan pembelajaran kepada umat, di dalam memutuskan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Mereka mengedepankan rasa khasyah. Inilah para ulama. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka lah yang paling paham dan paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. A'rafun nasi bi rabbihim. Mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga hal ini, na'am, barakallahu fikum, memunculkan rasa khasyah, rasa takut yang didasari dengan ilmu di dada-dada mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga oleh karena itu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan, naam, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui? Naam, ini adalah istifham takriri, pertanyaan akan tetapi untuk menegaskan Barakallahu fikum, siapa yang lebih, apakah sama atau tidak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, walaupun di sini disebutkan dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi maknanya di sini adalah penegasan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Barakallahu fikum. Maka di dalam banyak ayat, di antaranya seperti ayat-ayat yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan para ulama. Allah angkat derajat mereka, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman tersebut. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Barakallahu fikum. Dan para ulama adalah tempat rujukannya kaum muslimin, tempat rujukannya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan di antara sifatnya orang-orang munafikin, mereka tidak mau kembali kepada para ulama, tidak mau merujuk kepada para ulama terhadap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang urusan yang terkait dengan keamanan dan kekhawatiran, barakallahu fikum, maksudnya ketika datang kepada mereka berita-berita atau informasi-informasi yang sifatnya itu sangat sensitif, nah, bisa bermanfaat kepada sebagian pihak dan bahkan bisa memberikan mudarat kepada sebagian pihak, tergantung bagaimana mereka mengkonsumsi informasi tersebut dan memahaminya. Nah, orang-orang munafikin ketika datang informasi seperti ini yang terkait dengan rasa aman dan kekhawatiran stabilitas sebuah daerah, naam, adza'u bih, mereka akan menyebarkan informasi berita tersebut, mereka akan menyampaikannya dan menyebarkannya, tidak peduli, tidak peduli bagaimana akhir kesudahan setelah informasi tersebut menyebar. Walau radduhu ilal rasuli wa ilal ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amr, nah, andai kata mereka mengembalikan urusan tersebut kepada rasul dan ulil amr. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan ulil amr di sini adalah nam al-umara wal ulama, para pemimpin dan para ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka niscaya akan diketahui, nam, akan bisa disimpulkan bagaimana kesimpulan yang baik dari orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari berita atau informasi tersebut. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada para ulama, kembali. Dan sikap tidak kembali kepada para ulama merupakan sikapnya orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, karena ayat ini menyebutkan tentang sifatnya orang-orang munafikin, nah, diantara sifat mereka ketika datang informasi yang terkait dengan stabilitas sebuah daerah atau negara, mereka langsung menyebarkannya. Nah, informasi-informasi yang sifatnya sensitif, langsung mereka menyebarkannya tanpa peduli akhir dari kesudahan informasi atau berita tersebut. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andai kata mereka mengembalikan urusan tersebut kepada rasul dan kepada para ulil amr, nam al-umara wal ulama, maka niscaya akan bisa diambil, barakallahu fikum, kesimpulan atau istimbat atau jalan yang baik terkait dengan informasi tersebut. Nah, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mengembalikan urusan tersebut kepada para ulama. Sehingga oleh karena itu sangat sering, naam, sangat sering para ulama menyebutkan fima makna barakallahu fikum iyyaka an tatakallam bil qawli ma laysa indaka salafun fi hadzal qaul au kama qala. Hati-hati, jangan sampai engkau mengeluarkan sebuah pernyataan atau sebuah pendapat yang mana engkau tidak memiliki salaf dari kalangan ulama terhadap pernyataan atau pendapat kamu tersebut. Hati-hati, jangan sampai. Barakallahu fikum. Apalagi kita hanya sebatas para thullabul ilm. Thullabul ilm hanya sebatas penuntut ilmu yang barakallahu fikum, waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu masih sedikit dibandingkan barakallahu fikum untuk hal-hal duniawi lainnya. Nah, ini dinasehatkan, hati-hati, jangan sampai engkau berucap atau mengeluarkan sebuah pendapat yang mana di situ engkau tidak memiliki salaf, tidak memiliki pendahulu dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapakah yang dimaksud dengan para ulama? Nah, siapakah yang dimaksud dengan para ulama? Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, qad jazama bi anna al-murada bihim ahlul azhari bil ahlul ilmi bil azhar. Sudah ditegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul ilm, orang yang berilmu di sini adalah orang yang berilmu dengan al-azhar, dengan riwayat-riwayat. Maksudnya ilmu syar'i, ilmu agama. Barakallahu fikum. Yang mana mereka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Nah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Naam, fadlul ulama 'alal fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kemuliaan dan keutamaan ulama, seorang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Naam, barakallahu fikum, itu ibarat, naam, ibarat rembulan, bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Kalah cahayanya, kalah cahayanya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain tentang keutamaan para ulama, barakallahu fikum, yang sangat banyak yang tidak akan mungkin bisa untuk kita sebutkan, naam, di dalam majelis ini semuanya. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan para ulama adalah ahlul ilmi bil azhar. Ahlul ilmi bil azhar, orang yang mengetahui ilmu al azhar, ilmu yang diriwayatkan dari Nabi, ilmu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ahmad bin Hanbal, kemudian Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan mereka itu ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Nah, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Nah, sehingga oleh karena itu ahlul kalam, ahlul mantik wa ahlul falsafah, mereka tidak termasuk bagian dari al-ulama. Wa in, walaupun banyak orang yang mengatakan dia sebagai ulama, dia dikatakan sebagai ahlul ilm, barakallahu fikum, dikarenakan mereka meninggalkan riwayatul hadis. Mereka meninggalkan riwayatul hadis dan beralih kepada ilmu kalam, ilmu yang lebih mengedepankan akal pikiran mereka di dalam memahami Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kalau bukan ahlul hadis, sehingga oleh karena itu, nah, ahlul bid'ah itu sangat tidak suka belajar tentang ilmu hadis. Tidak suka. Tidak betah duduk membaca haddatsana qala al-imam Muslim haddatsana fulan an fulan. Mereka akan mengatakan ila mata haddatsana. Sampai kapan kita akan terus membaca haddatsana, kata mereka. Sampai kapan? Barakallahu fikum. Sampai kapan kita membaca haddatsana? Lihat ke sana itu, lihat Israel sudah menduduki Palestina. Lihat ke sana kaum muslimin dibantai. Nah, kaum muslimin bukan tidak peduli dengan perkara-perkara demikian. Akan tetapi mereka menginginkan agar untuk memantapkan akidah dan keyakinan mereka, barakallahu fikum, mempelajari agama yang benar. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, yang mana beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, naam, itu semakna dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, fa innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma, faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafirin. Para ulama itu adalah warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, pewaris para nabi. Para ulama itu, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Naam. Ilmu apa yang diwariskan oleh nabi, para nabi? Naam, apakah ilmu duniawi, ilmu tijarah, perdagangan? Naam, ataukah ilmu syar'i? Jawabannya adalah ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu yang dimaksud dengan ulama, kategori ulama yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kemudian derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan sebagai pewaris nabi, mereka adalah para ulama bil azhar. Mereka adalah orang yang berilmu, ulama dengan ilmu periwayatan, ilmu hadis. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah As-Sulfiq di dalam kitabnya Salus Suyufi wal Asinnah alil Ahwa wal wa Adiyais Sunnah. 6. Beliau menukilkan perkataan para ulama, bagaimana para ulama salaf menghargai para ulama, yang tentunya kita juga harus mencontoh dan mengikuti mereka. Nah, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih qala al-faqih al-afif az-zahid al-mutamassik bis-sunnah ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman. Al-faqih, al-faqih yang menjaga kehormatannya, zahid, dan dia zuhud dan berpegang dengan sunnah, merekalah pengikut para nabi setiap masa. Nah, setiap masa mereka lah yang dikatakan sebagai pengikut nabi. Diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan afdalun nasi manzilatan yaumal qiyamah makana bainahu wa bainana khalqihi, yakni ar-rasul wal ulama. Manusia yang paling mulia kedudukannya pada hari kiamat adalah, siapa manusia yang paling mulia kedudukannya pada hari kiamat? Barakallahu fikum. Mankana bainahu wa bainana khalqihi, itu yang mana posisinya antara Allah dan makhluknya. Dia berposisi berada di antara Allah dan rasulnya. Nah, karena dialah yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dikatakan yakni ar-rasul wal ulama, yakni yang dimaksud di sini adalah para rasul dan para ulama. Nah, diriwayatkan juga dari Salamah bin Sa'id, qala kana yuqal, beliau berkata, dikatakan sebuah ucapan, kata beliau, Al-ulama sarajul azminah fa kullu alimin misbahu zamani. Para ulama adalah lentera setiap zaman, cahaya di setiap zaman. Setiap alim, setiap orang yang berilmu, misbahun, adalah lentera, cahaya pada zamannya. Fihi yastadi'u ahlu asri, dengan nyala, dengan cahaya tersebut penduduk pada masanya mengambil penerangan. Qala wa kana yuqal al-ulama tansakhu makayid asy-syaitan, dan juga dikatakan bahwasanya para ulama itu akan menghapuskan, barakallahu fikum, tipu daya dari syaitan. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama, bagaimana mereka menghargai dan memuliakan para ulama. Di antara mereka saling memuji, saling memuliakan, dan saling menjaga kehormatan mereka, barakallahu fikum. Ini sifat yang harus kita miliki. Kita memuji dan mencintai para ulama, dan bahkan natadayyan bihi, dan kita menjadikan apa yang kita lakukan ini sikap cinta, sayang, dan selalu memuji para ulama, tentunya pada batasnya tidak sampai berlebih-lebihan. Kita menganggap ini adalah sebagai sarana ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menjadi tanda keimanan. Tanda keimanan, barakallahu fikum. Tanda keimanan yang ada pada diri seseorang. Mencintai orang-orang yang beriman, dan terkhusus ulama mereka, merupakan tanda sempurnanya keimanan seseorang, barakallahu fikum. Merupakan betapa kuatnya tali keimanan yang ada pada dirinya. Karena apabila dia mencintai orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman, maka dia akan termotivasi untuk berbuat dan beramal apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut, dan untuk berbuat dan beramal seperti apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salfik, nam, barakallahu fikum, beliau mengatakan, yang mana beliau menukilkan dari nam Abul Qasim Al-Asbahani, faslun fi bayanil umur allati yakunu biha ar-rajulu imaman fid din wa anna ahlal kalam laisu minal ulama. Fasal tentang penjelasan perkara-perkara yang mana dengannya seseorang dikatakan sebagai imam di dalam agama, dikatakan sebagai para ulama, dan bahwasanya ahlul kalam laisu minal ulama. Kemudian beliau menyebutkan, barakallahu fikum, khisal atau sifat-sifat dari para ulama. Naam, qala ulama ussalaf la yakunu rajulu imaman fid dini hatta yakuna jami'an li hadhil khisal. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai imam sampai diterkumpul padanya sifat-sifat ini. Naam. Tidak bisa dikatakan sebagai alim, seorang imam mujtahid, barakallahu fikum, kecuali apabila terkumpul padanya sifat-sifat ini. Nah, sehingga oleh karena itu tidak pantas dan tidak layak untuk berijtihad orang-orang yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat ini. Dengan sembarangan dia mengatakan saya berijtihad, itu bukan tempatmu. Itu adalah bagiannya para ulama. Kita-kita para penuntut ilmu yang tidak memiliki sifat-sifat para ulama hanya bisa mengatakan saya lebih condong. Paling banternya, paling tingginya ucapan kita adalah saya lebih condong kepada pendapat yang dirojihkan oleh Imam Fulan, Imam Fulan, Ulama Fulan, dengan dalil ini pertama dari ayat Al-Quran, yang kedua dari sunnah Nabi, kemudian dengan alasan ini dan itu. Barakallahu fikum. Paling tinggi itulah ucapan kita sebagai para penuntut ilmu. Dan kita tidak bisa mengatakan nam yang paling rajih di sisiku, nam yang paling rajih di sisiku, barakallahu fikum, ini adalah pendapat ini. Nam Ustazuna Al-Fadhil Luqman Ba'abduh pernah menceritakan dahulu ketika beliau ditanya oleh Syekh Mukbil tentang sebuah pendapat di dalam fikih, beliau mengatakan walladhi yatarajjah li, nam yang paling rajih menurutku, nam yang paling rajih menurutku, kata beliau. Langsung seketika ditegur oleh Syekh Mukbil. Nah, tidak pantas bagi kamu untuk mengucapkan yang seperti ini. Hendaknya engkau mengatakan ana amilu ila qauli fulan ila qauli allan minal ulama. Saya lebih condong kepada pendapatnya fulan dan pendapatnya fulan dari kalangan para ulama. Apa sifat seorang ulama, seorang alim sehingga dia dikatakan sebagai alim yang layak dan pantas untuk mengeluarkan ijtihad? 6. Yang pertama adalah yakunu hafizan lil lughatil arab wa ikhtilafi fiha wa ma'ani asy'ariha. Dia paham dan mengerti tentang bahasa Arab. Paham mengerti bahasa Arab. Kenapa di sini diutamakan mengerti bahasa Arab? Karena Arab, bahasa Arab ini adalah ilmu alat. Ilmu alat. 6. Ilmu alat yang dengannya kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk memahami agama. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, Al-Hadis menggunakan bahasa Arab, para ulama salaf dari kalangan sahabat memahami ayat Al-Quran dan menyatakan pemahaman mereka dalam teks Arab dengan bahasa Arab. Sehingga oleh karena itu seorang ulama harus paham dan mengerti tentang bahasa Arab, mengerti perbedaan-perbedaan bahasa Arab, barakallahu fikum, dan penempatan-penempatan bahasa Arab. Dia harus paham penempatan-penempatan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, hafizan li ikhtilafil fuqaha'i wal ulama. Dia memahami perbedaan yang terjadi di kalangan para fuqaha dan para ulama. Dia mengerti dan memahami. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, man lam ya'rif al-khilaf lam yashum ra'ihat al-fiqh. Barang siapa yang tidak mengerti perbedaan dan perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, barakallahu fikum, ini yang terkait dalam permasalahan fiqh, naam, atau bukan dalam permasalahan prinsip. Barang siapa yang tidak mengerti perbedaan pendapat di kalangan para ulama, lam yashum ra'ihatal fikih, berarti dia belum mencium baunya fikih. Nah, apalagi sampai mencicipinya. Mencium saja belum, apalagi sampai mencicipinya. Nah, barakallahu fikum. Wa yakunu aliman, yang ketiga, wa yakunu aliman hafizan lil i'rabi wal ikhtilafiha. Dia mengerti tentang i'rab, i'rab bahasa Arab, kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Kedudukan kata dalam sebuah kalimat, ini mubtada, ini khabarnya, ini fa'il, ini maf'ul, ini na'at, ini man'ut. Dia harus mengerti. Dan perbedaan-perbedaan. Nah, barakallahu fikum, karena dalam satu kata itu tidak hanya bisa di'rab dengan satu i'rab, bisa di'rab dengan beberapa i'rab. Barakallahu fikum, dan dia harus memahami yang demikian ini. Apa maksud tujuan dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman demikian? Begitu pula apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan demikian. Kemudian yang keempat, wa aliman bi kitabillahi taala wa qiraatihi. Dia mengetahui mengilmui kitabullah dan cara membacanya, wakhtilafil qurra fiha, dan perbedaan pendapat, perbedaan al-qurra di dalam membaca ayat tersebut. Kemudian yang kelima, aliman bitafsirihi, dia mengerti tafsir dari ayat Al-Qur'an tersebut, wa muhkamahu mutasyabihahu, mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, dia memahaminya, ini ayatnya muhkam sehingga tidak perlu lagi untuk ditakwil, ini ayatnya mutasyabih sehingga di sana butuh penjelasan dan keterangan baik dari ayat yang lain ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seseorang tidak salah di dalam memahami hadis tersebut. Wa nasikhuhu wa mansukhuhu wa nasikhihi wa mansukhihi wa qisasihi, dia harus paham mana yang nasikh, mana yang mansukh dari ayat-ayat tersebut, wa qisasihi, dan kisah-kisah dari ayat-ayat tersebut. Nah, dia mengetahui, memahami sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Aliman bi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyizan baina sahihiha wa sakimiha. Dia mengilmui hadith-hadith Nabi dan bisa membedakan mana hadith yang sahih dan mana hadith yang dhaif. Kalau dia tidak bisa membedakan mana hadith yang dhaif dan mana hadith yang sahih, maka tidak bisa untuk dia berijtihad atau dikatakan sebagai ulama mujtahid. Dan kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berijtihad, barakallahu fikum, benar atau salahnya ucapan atau ijtihad dia, maka dia telah terjatuh di dalam sebuah dosa. Barakallahu fikum, beda dengan ahlul ijtihad. Kalau seandainya dia benar mendapatkan dua pahala, kalau seandainya dia salah mendapatkan satu pahala. Nah, kemudian yang ke-6, tsumma yakunu wari'an sayinan, atau yang ke-7, dia adalah orang yang wara', sayinan. Wari', dia meninggalkan perkara-perkara syubhat. Nah, perkara-perkara syubhat dia tinggalkan. Yang tidak jelas hukumnya dia tinggalkan, atau dia tidak memahami sebuah hukum dia tinggalkan, baik dalam perkara muamalah ataupun yang lainnya, dalam jual beli. Barakallahu fikum, dia tidak tahu hukum jual beli seperti ini, tidak tahu hukumnya apa, maka harus dia tinggalkan. Ini sikap wari'. Nah, saduqan sayinan, dan dia menjaga dirinya, menjaga agamanya. Saduqan, dan dia juga harus orang yang jujur. Yabni madhabahu wa dinahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia membangun madhabnya di atas sunnah, di atas kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya. Nah, di atas sunnah rasulnya. Fa'idha jama'a hadhil khilal fahina idhin yakunu yajuzu an yakuna imaman fil madhahib wajaza an yajtahid wan yu'tamad alaihi fi dinihi wa fatawihi. Kalau seandainya dia sudah mengumpulkan sifat-sifat tersebut, diakhiri dengan sikap wari', dia orang seorang yang wari'an, tidak suka berdusta. Nah, tidak suka berdusta, maka apabila sudah seperti ini dan dia mengumpulkan sifat-sifat tersebut, maka bisa dikatakan dia sebagai seorang imam di dalam madhabnya. Dan boleh untuk dia berijtihad mengeluarkan fatwa, boleh bagi dia untuk berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Wa an ya'tamida alaihi fi dinihi wa fatawahu, dan boleh untuk kita menyandarkan diri kepada agama dan fatwanya. Nah, kita bisa menyandarkan, bukan taklid, akan tetapi mimbab qabuli khabari thiqah, bab masuk dalam bab kita menerima berita dari seorang yang thiqah, dari seorang yang terpercaya. Nah, bukan dalam rangka taklid, dan kita pun mengikuti fatwa mereka dengan ilmu. Kita pun mengikuti fatwa mereka dengan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, wa idza lam yakun jami'an li hadzal khisal, kalau seandainya tidak terkumpul padanya sifat-sifat ini, lam yajuz an yakuna imaman fil madzahib, maka tidak bisa untuk dikatakan dia sebagai imam di dalam madzahib. Wa an yuqalladahu an-nas fi fatawahu, dan juga tidak boleh untuk ditaklid, untuk taklid kepadanya. Manusia tidak boleh untuk taklid kepadanya di dalam fatwa-fatwa mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nah, lalu siapakah mereka? Siapakah yang bisa dikatakan para ulama seperti yang disebutkan di dalam sifat-sifatnya tadi, maka yang paling utama dari kalangan mereka adalah para ulama dan para sahabat dan para tabi'in. Para sahabat dan para tabi'in, terkhusus orang-orang yang paling berilmu di kalangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah sifat para ulama yang mana kita diperintahkan untuk mencintai dan menyayangi mereka, barakallahu fikum, dan kita sedikit pun tidak boleh membenci mereka. Kalaupun seandainya mereka terjatuh di dalam kesalahan, ada uzur-uzur yang harus kita berikan, atau kita melihat ada sebuah perkataan mereka secara zahir bertentangan dengan hadis Nabi misalnya, kita harus memberikan uzur-uzur, barakallahu fikum, uzur-uzur yang dengannya kita tidak terjatuh di dalam sikap mencela atau menjatuhkan kredibilitas para ulama rahimahumullah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.